apa hukumnya menyaksikan kembang api pada malam tahun baru? Menyaksikan kalau dia senang, dia berbahagia, dia menikmatinya, maka ini bisa tergolong mereka yang merayakannya. Ya, jangan senang dengan sesuatu yang mungkar. Ini adalah perkara mungkar. Takdir sendiri mungkar, apalagi dilakukan dalam rangka mengikuti orang-orang kafir merayakan malam tahun baru. Ya, merayakan tahun baru walaupun tahun baru Hijriah tidak boleh, tidak ada sunnahnya, apalagi tahun baru bukan Hijriah. Tapi kalau menyaksikan dalam arti melihat, ya karena yang terjadi sekarang seperti itu, kita berjalan ternyata di ujung sana ya tampak kembang api yang seperti itu, ya tidak apa-apa karena kita tidak bermaksud apa bersenang-senang dengannya.